بسم الله الرحمن الرحيم. Karena itu saya ingin evaluasi dulu dengan menampilkan kembali konsep pelajaran kita. Kita evaluasi apakah sampai hari ini sudah tercapai sebagian dari target kita dengan belajar ilmu ini yang sudah kurang lebih 8 pertemuan ya. Jadi kita pelajari. Kita tujuan belajar ilmu ini untuk menguatkan keyakinan dalam beragama. Apakah Anda saat ikut ta'lim sampai hari ini semakin kuat keyakinannya pada agama, kan? Semakin ada perubahan, kalau demikian kita berhasil. Ya, setidaknya sekian persen dalam kehidupan kita. Ada motivasi dalam beribadah, yang sebelumnya jarang baca Quran, pengen baca, sebelumnya kurang salat sunnah jadi meningkat lagi. Ya. Kemudian ada rasa kenikmatan beda dengan sebelum kita belajar. Ya. Dan sekarang kita mulai berpikir bahwa dalam beragama tidak cukup dengan lakukan, tinggalkan. Ya, tapi kita lihat apa dasarnya. Ya, kenapa Nabi perintahkan ini? Ada enggak tuntunannya? Nah, kalau semua aspek-aspek ini sudah pernah kita dapat sampai saat ini, berarti ada keberhasilan dalam pelajaran kita. Kalau sekiranya tidak ada peningkatan dan perubahan, berarti saya gagal dalam menyampaikan. Mungkin Ustaz Naid akan lebih baik bila menggantikan. Itu maksudnya. Ya. Di karena itu, mari kita perbaiki diri, kita akan lanjutkan materi hari ini. Kita tinggal dua sesi lagi untuk tauhid. Setelah itu nanti kita akan masuk pada aspek yang penting tentang pelajaran sholat. Ya. Petunjuk sholat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan materi kita untuk hari ini. Saya akan rangkum sejenak yang lalu, ya, dalam kisaran 5 menit saja untuk menyambungkan ke materi saat ini. Perhatikan pelan-pelan Bapak Ibu sekalian, dalam konsep tauhid ini tujuan utama adalah untuk menguatkan iman. Iman seseorang, ya, itu dilukiskan oleh Nabi bagaikan bangunan. Bagaikan bangunan, ya. Jadi bahkan ada sampai 70 cabangnya kata Nabi, ya. Kalau kita bikin bangunan kan ada pondasinya dulu ya, kita kuatkan. Sekarang ada cakar ayam macam-macam supaya kuat. Baru dinaikkan lagi, ya. Baru bikin tiang-tiangnya, baru sampai sempurna. Nah kata Nabi, pondasi yang paling penting dalam bangunan iman itu setidaknya rukun ya. Rukun, pondasi dalam bahasa Arab disebut rukun. Setidaknya ada 6. Dan jawaban ini langsung disampaikan oleh beliau ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Jadi untuk menunjukkan pentingnya pondasi iman ini, jadi kalau kita nggak punya pondasi, walaupun mengatakan saya beriman pada Allah, dikasih supermi bisa pindah ke keyakinan. Hati-hati. Ya, mungkin levelnya bukan supermi, levelnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, tiba-tiba fatwanya bisa berubah, pandangannya bisa lain, tiba-tiba mengatakan semua agama sama, bisa begitu tuh kalau dasarnya itu goyah. Dasarnya goyah. Makanya saking pentingnya pondasi ini sampai-sampai malaikat Jibril turun ya, dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-8. Ya, kalau mau gampang lihat di Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang kedua, sampai turun datang kepada Nabi, dilukiskan oleh Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, ittala'a 'alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki, syadidu bayadhi thiyabi, pakaiannya putih bersih, syadidu sawadi syari, rambutnya hitam mengilat rapi, layunu 'alaihi atharu safari, tidak kelihatan bekas perjalanan dalam dirinya, maksudnya enggak mampir-mampir, fokus mau tiba ke situ. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kemudian duduk menghadap Nabi, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menempelkan lutut ke lutut begini, wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi, meletakkan telapak tangannya di paha Nabi, fa qala, lantas dia langsung berkata to the point pada apa yang ingin dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang Islam, mal Islam, dijawab oleh Nabi, ya, mal Islam, kata Nabi, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah, sampai ujungnya. Yang menarik, pertanyaan kedua beliau bertanya, mal iman, apa inti iman itu? Apa inti iman itu? Kata Nabi, disebutkan dengan intinya yang 6 itu. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Inilah pondasi yang disebutkan oleh Nabi. Iman kepada Allah, malaikat, ada kitabnya, rasulnya, hari akhir, terakhir, qada dan qadar, qada dan qadar. 6 inilah yang disebut dengan pondasi. Celakanya kita dalam tanda petik, dulu kita coba belajar untuk menghafalnya. Rukun iman ada berapa? Jangankan orang dewasa, anak TK pun hafal. Tapi yang diminta oleh Nabi kita mendalaminya. Yang jadi masalah siapa Tuhannya? Allah, tapi sama Allah tidak kenal. Ya, tidak kenal. Tidak kenal, demi Allah saya katakan, sholat, kalau kenal Allah itu pasti diperhatikan, pasti khusyuk. Karena tidak kenal dengan Allah, ibadahnya diperantakan. Sholat ingat pada yang lainnya. Mau kerja tidak ingat dengan Allah. Orang yang ingat Allah itu beda, bukan. Saat akan minum, kalau dia ingat Allah, dia tidak akan menyentuh minuman yang tidak disukai Allah. Mustahil dia bisa kerjakan yang tidak disukai Allah. Orang yang ingat Allah saat bekerja, dia tidak akan tanda tangan proyek yang tidak disukai Allah. Dia tidak akan mengambil hak yang tidak disukai Allah. Ini kok bisa orang ke masjid aja bisa kehilangan sendal, padahal datang ke rumah Allah. Berarti dia kehilangan Allah di situ. Ada yang tidak dia dapatkan di situ. Dia tidak tahu bahwa malaikatnya mengintai, melihat ada tuntunan yang harus diikuti. Karena itulah oleh para ulama diruntutkan semua tuntunan ini, dibuat kemasan, disebut dengan ilmu tauhid. Maka ilmu tauhid yang paling pokok sebetulnya mempelajari yang 6 ini dulu sebelum yang lain-lainnya.